الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Tanda yang pertama bagi ahlu sunnati wal jamaah adalah apa? Al-wasatiyah. Pertengahan. Apa yang dimaksud dengan al-wasatiyah? Pertengahan antara apa dan apa? Antara ghulu dan apa? Dan jafa. Antara tasyaddud dan tamayyu', antara mubalaghah dan taqsir, antara ifratun wa tafrid. Nah, tidak berlebih-lebihan, tidak ekstrim, tidak keras, dan juga tidak antipati, bermudah-mudahan, kurang melalaikan, menyia-nyiakan dan meremehkan. Artinya umat ini umat pertengahan di seluruh perkara yang ada di dalam agama kita, baik pertengahan di antara umat-umat terdahulu antara Yahud dan Nasara. Nah, baik dalam perkara ibadah, muamalah, akidah mereka, terlebih lagi kepada para anbiya. Begitu pula ahlus sunnah wal jamaah, pertengahan di antara firqah-firqah yang ada. Syekh Shalih Al-Fauzan beliau mengatakan, wa ahli sunnati wal jamaah wasatun bainal firq al-thalath was-sab'in. Ahli sunnah itu pertengahan di antara 73 golongan yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam bahwasanya umat ini akan berpecah. Sehingga ahlu sunnah pertengahan di antara firqah-firqah yang sesat, golongan-golongan yang menyimpang, yang paling mendasar di 5 pondasi. Yang paling mendasar di 5 pondasi. Nah, yang pertama babul ibadat. Di dalam bab ibadah. Ahlu sunnah wasatun pertengahan antara as-sufiyah dan nusairiyah. Ahlu sunnah pertengahan antara siapa dan siapa? Antara sufiyah, kaum tasawuf, dan an-nusairiyah. An-nusairiyah ini sempalan dari sekte Syiah al-Batiniyah yang dihukumi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lebih kafir daripada Yahud wan Nasara. Maka ahlu sunnati wal jamaah pertengahan antara as-sufiyah di dalam perkara ibadah dan pertengahan daripada an-nusairiyah. As-sufiyah ya'budunallah bima lam yushra'. Kebiasaannya kaum tasawuf mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hal-hal yang tidak disyariatkan. Mereka buat-buat. Atau yang sudah ada mereka tambahi. Mereka kurangi. Mereka model, dimodifikasi. Sehingga mereka membuat sekian banyak kebid'ahan-kebid'ahan yang ada. baik itu dari sisi zikir bermacam-macam, bahkan zikir-zikir tersebut dinisbatkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam tidak ada sanadnya, tidak ada periwayatannya, dan tidak ada asalnya. Disebutkan dengan berbagai macam keutamaan-keutamaan. Begitu pula membuat berbagai macam apa? Al-ihtifalat al-bid'iyah. Nah, hari-hari perayaan di sekian banyak, Maulid, Isra Mi'raj, apa lagi, Naam, dan lain-lain, mereka jadikan itu sebagai hari raya. Mereka bergembira di sana, berpesta pora. Kemudian juga bina alal kubur. Kebiasaan sufi membangun di atas apa? Kubur. Mereka bermegah-megahan. Kuburan dihiasi. Mereka mendatangi kuburan-kuburan tersebut seolah-olah mendatangi apa? Walima, pengantin. Kamar yang begitu indah, yang menjadi fitnah bagi kaum muslimin, sehingga mereka terjatuh kepada sekian banyak kemaksiatan, kesyirikan, dan penyimpangan. Ini as-sufiyah, beribadah dengan perkara-perkara yang tidak disyariatkan. Berarti ghulu, berlebih-lebihan. Nusairiyah kebalikannya. Nah, tarakul ibadah, mereka meninggalkan ibadat. La yusallun wa la yasumun wa la yahujjun wa la yuzakun. Mereka enggak puasa, mereka enggak zakat, mereka enggak haji, mereka tidak menegakkan salat. Ini kaum Nusairiyah. Meninggalkan kewajiban yang terdapat di dalam syariat. Karena Nusairiyah menganggap bahwasanya agama ini ada zahir, ada batin. Nah, kalau sudah nyampe dalam perkara yang batin, mereka meninggalkan bahkan rukun Islam, mereka tidak kerjakan. Nah, adapun ahlu sunnah wal jamaah, ya'budun Allah, mereka senantiasa menyembah Allah subhanahu wa ta'ala bima ja'a fil Qur'ani wa sunnah, atas apa yang datang di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah. Walam yatrukul wajib, dan tidak meninggalkan kewajiban. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam bab al-asma wa sifat, di dalam perkara al-asma wa sifat, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya, nama-nama yang baik dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlu sunnah pertengahan antara al-mu'attilah dan mumathilah. Pertengahan dari ahlu ta'til dan ahlu tamthil. Al-mu'attilah dan mumathilah. Ahlu sunnah di tengah. Wasatun baina hadhihi wa baina hadhihi. Pertengahan daripada yang ini dan yang itu. Ahlu tamthil al-mumathilah wa ahlu ta'til al-mu'attilah. Nah, al-mu'attilah mereka seperti al-jahmiyah dan mu'tazilah. Al-mu'attilah ahlu ta'til seperti al-mu'tazilah wal-jahmiyah. Jahmiyah, pengikut Jahmi bin Safwan, mereka menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mu'attilah Di antaranya Al-Jahmiyah, mereka menafikan Allah subhanahu wa ta'ala enggak punya nama, Allah subhanahu wa ta'ala tidak punya sifat. Yujarriduna 'alillahi al-asma' wa sifat, mereka telanjangi Allah subhanahu wa ta'ala enggak punya nama, enggak punya sifat. Yang baik. Begitu pula yang kedua tadi, al-mumathila atau ahlu tamthil, berlebih-lebihan. Mereka menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan ditambahi dengan apa? Menyerupakan sifat tersebut dengan sifatnya makhluk. Kalau yang pertama, mereka mengingkari, menghapus dari Allah subhanahu wa ta'ala nama dan sifat. Kebalikannya al-mumathilah, berlebih-lebihan, ghulu. Mereka menetapkan nama dan sifat, tapi menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Sehingga mereka mengatakan, sam'ullah kasam'i, pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala sama dengan pendengaranku. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tangan, yadullah kayadi, tangannya Allah subhanahu wa ta'ala seperti tanganku. Tangannya Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemuliaannya, kehormatannya, keagungannya. Tangan manusia penuh dengan kekurangan, terbatas. Begitu juga pandangan dan penglihatan, pendengaran. Ahlul at-tamthil, mereka menyerupakan al-khaliq dengan makhluk. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, laisa kamithlihi syai', Allah subhanahu wa ta'ala enggak ada yang menyerupai. Nah, maka ahlu sunnati wal jamaah, pertengahan antara ahlu ta'til, naam, dan ahlu tamthil. Amanu wa athbatu, mereka mengimani. Ahlu sunnah menetapkan seluruh nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan menetapkan seluruh sifat-sifat yang datang kepada kita dari Al-Quran ataupun daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan derajat yang sahih. Maka kita imani. Maka kita tetapkan min ghairi tahrifin wala ta'til wala takyifin wala tamthil. Ahlu sunnah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala min ghairi tahrifin wala ta'til, tanpa memalingkan makna sesungguhnya, tanpa memutarbalikkan makna kandungan. Ya. Ya Allah subhanahu wa ta'ala punya tangan. Nah, kalau ahlu tahrif, mereka menyelewengkan makna hakiki. Yang dimaksud tangan itu adalah rahmat. Padahal dikenal dalam bahasa Arab, tangan ya tangan, yat-yat. Nah, dari sisi apa makna? Dari sisi apa makna? Nah, min ghairi tahrifin wala ta'til, tanpa adanya penyelewengan makna dan penafian, tidak menafikan nama-nama tersebut. Wala takyifin wala tamthil, dan tidak membagaimanakan. Bagaimana ya tangannya Allah? Enggak boleh. Haram. Nah. Karena al-kayfiyah la na'lamu biha illallah. Enggak ada yang mengetahui kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Karena enggak ada dalil yang menyatakan kita bagaimana kaifiyahnya. Tapi nama ma'ruf, arti dikenal dengan bahasa Arab. Tangan ya tangan. Bagaimana? Wallahu ta'ala a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahui. Karena enggak ada dalil yang datang kepada kita. Ahlu sunnah senantiasa berputar di bawah apa? Berputar dengan dalil Al-Quran wa bunah sunnah. Min ghairi takyifin wala tamthil, tidak dibagaimanakan dan tidak diserupakan dengan apapun. Nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan keagungannya, kemuliaannya yang dimiliki oleh Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu. Nah. Kemudian yang ketiga di dalam bab al-qadha dan al-qadar. Di dalam bab takdir. Nah. Di dalam bab qadha dan qadar. Ahlu sunnah pertengahan daripada al-qadariyah wal-jabriyah. Dari dua firqah ini. Ahlu sunnah pertengahan dari Al-Qadariyah dan Al-Jabriyah. Apa itu firqah Al-Qadariyah? Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui takdir manusia. Sampai mereka mengerjakan perbuatannya. Baru setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala tahu. Berarti mereka menisbatkan kejahilan kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti Allah jahil. Ini firqa al-qadariyah, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui apa yang akan diperbuat oleh umat manusia sampai mereka melakukannya. Berarti menisbatkan kejahilan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini al-qadariyah. An-nufat. Begitu pula kebalikannya al-jabriyah, ghulu. Berlebih-lebihan. Mereka menisbatkan takdir bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui, Allah subhanahu wa ta'ala mengilmui, memiliki ilmu terhadap takdir umat manusia. Dan itu salah satu tahapan di dalam perkara al-qadr, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Tapi mereka berlebihan sampai menganggap bahwasanya manusia ini tidak punya pilihan. Wa annahu majbur. Mereka terpaksa. Diibaratkan manusia ini kerisha fi mahabbatir rih. Seperti bulu yang diombang-ambing oleh angin. Dibawa ke utara, ke selatan. Kal mayyit baina yaday al-mughassil. Dijadikan manusia ini ibarat jenazah di hadapan orang yang memandikannya. Sehingga mereka mengatakan, berzina, ini pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menakdirkan kepada saya berzina. Ketika meminum khamr, ini pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya minum khamr. Ketika mencuri, ini pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ini terpaksa mencuri. Karena ini kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah mereka dibuat terpaksa. Sehingga mereka menisbatkan perbuatan maksiat kepada siapa? Allah ta'ala Allah amma yakuluna uluan kabira. Adapun ahlu sunnati wal jamaah di dalam perkara takdir pertengahan antara sayap kanan ini dan sayap kiri. Nah, maka ahlu sunnah menetapkan takdir di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan umat manusia lahu fi'luhu wa iradatuhu wa ikhtiaruhu wa masyiatuh. Manusia ini punya pilihan. Mereka dikasih akal. Manusia punya perbuatan. Mereka punya pilihan. Allah subhanahu wa ta'ala telah menggariskan jalan yang lurus daripada jalan yang gelap. Manusia memilih. Nah. Maka ahlu sunnah pertengahan di antara dua firqah ini dalam bab apa? Al-Qadar. Kemudian yang keempat sebelum yang terakhir di dalam perkara al-wa'du wal-wa'id. Al-wa'd itu harapan, janji. Al-wa'id ancaman. Harapan dan ancaman. Ancaman dari perbuatan dosa. Diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan harapan dari sisi ibadah. Mendapatkan pahala keutamaan surga. Nah. Maka ahlu sunnah pertengahan di antara dua firqah. Al-Khawarij dan firqah apa? Al-Murji'ah. Ahlu sunnah pertengahan. Nah. Al-Khawarij mereka ghulu di dalam nususul wa'id alal wa'd. Mereka berlebih-lebihan di dalam memahami nas-nas yang berupa ancaman daripada harapan. Harapan enggak mereka lihat. Yang mereka kedepankan berlebih-lebihan di dalam dalil-dalil yang berisi ancaman. Akhirnya apa? Mereka terjerumus ke dalam perbuatan yang amat sangat fatal. Mereka mengkafirkan umat manusia yang berbuat dosa. Yang menjalani dosa besar dianggap kafir. Mereka hulu di dalam nas-nas yang berisi ancaman. Seperti peminum khamer, pencuri. Begitu pula orang yang berdusta, para pezina. Bagi Khawarij dihukumi kafir. Karena berlebihan. Di dalam nas yang bersifat apa? Al-wa'i. Ancaman. Kalau Al-Murji'ah kebalikannya. Begitu jafa kaku. Bagi kaum Al-Murji'ah mereka menganggap yang paling depan nususul wa'd, harapan. Nah. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya iman itu cuma di dalam hati. Amalan bukan bagian daripada iman. Cukup pengertian dalam hati saja. Itu wajib. Diimani. Bagian daripada Islam. Diamalkan, enggak diamalkan. Enggak termasuk dari keimanan. Sehingga mereka berpemahaman ikhwani. Hafizakumullah la yadhurru ma'al imani ma'asiyah. Mereka berpendapat bahwasanya iman tidak akan dimudaratkan dengan maksiat. Menjalankan maksiat apapun, ya imannya tetap iman. Nah, yang ini hulu, yang ini meremehkan. Sehingga mereka meninggalkan amalan. Adapun ahlu sunnati wal jamaah. Nah, mereka mengimani nususul wa'id bahwasanya ancaman dosa besar itu masih di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak dihukumi kafir selagi mereka tidak menghalalkan. Naam. Dan pertengahan daripada al-murji'ah bahwasanya amalan bagian daripada iman. Wajib adanya apa? Amalan. Naam. Kemudian yang kelima yang terakhir. Babu sahabah dalam perkara sahabah. Terlebih lagi di dalam perkara ahlul bait. Ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya Rasulullah. Ahlu sunnah pertengahan daripada ar-rawafidh dan an-nawasib. Di dalam perkara sahabah, ahlu sunnah pertengahan daripada ar-rawafidh. Apa itu rafidah akidah mereka? Ghulu fi haqqi ahlil bait. Mereka melampaui batas di dalam pengertian kepada keluarga Nabi alaihi salatu wasalam dan anak-anak mereka. Menganggap bahwasanya ahlul bait ini maksum. Dihapuskan dari berbagai macam dosa dan kesalahan. Nah. Dan ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keturunannya mengetahui ilmu ghaib. Padahal tidak ada yang mengetahui kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Di sisi lain, mereka mengkafirkan seluruh para sahabat selain daripada ahlul bait, bahkan termasuk istri Nabi alaihi salatu wasalam. Ini kaum rafidah. Berlebih-lebihan di dalam ahlul bait mengkafirkan para sahabat. Bahkan di antara ucapan mereka yang keji, kemaluan Nabi alaihi salatu wasalam akan dicelup ke dalam api neraka karena telah berzina dengan Aisyah. Qabbahahumullah la'natullah alaihim. Mencela para sahabat ujung-ujungnya untuk menjatuhkan kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini merupakan pilihan Allah untuk melanjutkan tali estafet dakwah. Dijatuhkan berarti tujuan mereka adalah untuk menjatuhkan Islam. Kemudian pertengahan daripada an-nawasib. Nawasib adalah kaum yang mereka membenci kepada ahlul bait Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun ahlu sunnah, mereka pertengahan. Meridhai para sahabat, meridhai keluarga Nabi alaihi salatu wassalam, dan mereka merupakan umat manusia yang paling afdal di antara umat Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak mengkafirkan salah seorang di antara mereka dan mencintai ahlul bait Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Ini lima kekhususan ahlus sunnah, mereka pertengahan di antara firqah-firqah yang ada. Yang pertama dalam bab apa? Dalam bab ibadah. Pertengahan antara apa? Sufiyah dan Nusairiyah. Yang kedua, di dalam bab al-asma' wasifat. Pertengahan antara apa? Naam, al-mu'attilah dan al-mumathilah. Yang ketiga, di dalam takdir. Pertengahan antara apa? Al-qadariyah dan al-jabriyah. Kemudian yang keempat, di dalam perkara al-wa'du wal-wa'id. Pertengahan dari khawarij dan murji'ah. Kemudian yang kelima, di dalam perkara apa? As-sahabat dan ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertengahan daripada ar-rafidhah dan an-nasibah atau an-nawasib. Wallahu ta'ala a'lam. Ila huna walhamdulillah.